adikku, segeralah mandi, pergilah ke sekolah, belajarlah, belajarlah, pergilah ke sekolah, belajarlah, belajarlah. Loncenglah berbunyi, hari sudah pagi, bangunlah adikku, segeralah mandi. Sudah pagi, bangunlah adikku.